Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudilhu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَتِي فِي اللَّهِ azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan tentang masalah at-tawasi bil haq. Bahwasanya at-tawasi sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan. At-tawasi itu berlangsung dari dua arus, dari atas ke bawah, demikian juga dari bawah ke atas, dan demikianlah agama ini. Seseorang setinggi apapun ketakwaannya, setinggi apapun ilmunya, dia mesti ada kekurangan padanya, yang seringnya manusia ini tidak sadar bahwasanya dirinya memiliki kekurangan. Yang bisa mengetahui kekurangan yang ada pada dirinya adalah saudaranya. Maka saudaranya itulah yang dia memang mencintai saudaranya, akan melakukan nasihat, mengingatkan apa-apa yang terlupa, menyadarkan apa-apa yang selama ini lengah. Inilah at-tawasi. Siapapun dia butuh nasihat, butuh ditegur, butuh diingatkan, ya. Setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun ketakwaan seorang. Dan ciri generasi yang baik, ditegakkanlah al-amru bil ma'ruf wa nahyan munkar, ya. At-tawasi bil haq. Sebagaimana yang sering kita dengar, ya, nasihat-nasihat asatidah, ya, terkait dengan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, yang memiliki ciri ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah kita lalui ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan la khaira fi qaumin laisu binasihin wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin. Tidak ada kebaikan bagi satu kaum yang mereka tidak menasihati saudaranya yang butuh nasihatnya, walaupun tidak diminta. Saudaranya sangat membutuhkan nasihat, walaupun dia tidak memintanya. Ketika saudaranya melakukan kemungkaran, dia butuh nasihat supaya tidak terus-menerus di dalam kebinasaan. Ketika saudaranya bermaksiat kepada Allah, butuh dinasihati supaya tidak larut dalam jurang kebinasaan. Kalau cinta kepada saudaranya, sayang kepada saudaranya, menjalankan ukhuwah, ya, maka hendaklah dia menegakkan ini, ya, menasihatin saudaranya. At-tawasi bil haq, ini penting dan ini tanda kebaikan. Sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khattab, ya, tidak ada kebaikan pada satu kaum yang mereka tidak memberikan nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat. Wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin. Perhatikan di sini, ya. Tidak ada kebaikan bagi satu kaum yang mereka tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat kepada dirinya. Dirinya berbuat salah, dinasihati, tidak suka dia. Ini bukan ciri orang yang baik. Bukan generasi yang baik. Generasi yang baik, mereka memberikan nasihat kepada saudaranya karena memang saudaranya butuh nasihat, terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa, ya, lalai dari yang wajib. Butuh nasihat. Sebaliknya, ketika dirinya melakukan kemungkaran, baik disadari ataupun tidak disadari, kemudian datang saudaranya yang dia cinta kepada dirinya memberikan nasihat, maka cintailah saudara tersebut. Dia menginginkan kebaikan pada diri kita. Jangan sebaliknya, jangan kita benci. Justru kalau kita membenci orang-orang yang memberikan nasihat, kita bukan orang-orang yang baik. Bukan orang-orang yang baik. Dan sudah kita sampaikan pula di majelis ini tentang ucapan Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, yang beliau mengatakan faqat aba aktsaru ahli zaman ahli hadzal zaman qabulan nasaih wa nasabul adawata liman da'ahum ila huda aw nahahum an ruda. Sungguh mayoritas penduduk zaman ini enggan untuk menerima nasihat-nasihat. Perhatikan. Mayoritas penduduk zaman ini enggan menerima nasihat-nasihat. Ini zaman beliau. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Wa nasabul adawata liman da'ahum ila huda. Dan mereka akan memusuhi orang-orang yang menyeru kepada mereka untuk berada di atas petunjuk, untuk berada di atas al-haq. Ya akhi, ittaqillah, jangan kau melakukan yang seperti ini. Ini perkara yang mungkar. Bertobatlah kau kepada Allah, cepat kembali kepada Allah. Dinasihati. Marah dia, enggak suka. Bahkan memusuhi orang tersebut, subhanallah. Bikin makar bagaimana orang-orang marah pada dia. Bukan sekedar dia, tapi orang-orang yang lain memusuhi orang yang menasihatin tersebut. Subhanallah, ini mayoritas manusia. Dan juga mereka akan memusuhi orang-orang yang mencegah mereka dari kenistaan. Sesuatu yang akan menjerumuskan kepada kebinasaan. Inilah mereka. Subhanallah. Kita koreksi ikhwannya. Kita ini termasuk orang baik atau tidak. Di ma'had ini. Kita melihat kekurangan pada saudara kita. Kekurangan di sana atau di sini. Apakah ada di hati kita ini upaya untuk memperbaiki saudara kita tersebut? Apakah hati kita ini bergerak menuju ke sana? Menasihatin saudara kita tersebut? Kalau tidak, kita bukan orang yang baik. Membiarkan saudara kita terjerumus ke dalam kebinasaan. Tega kita. Kita tidak mau menasihatin dia. Banyak kekurangan di tengah-tengah kita ini. Tapi sedikit sekali orang-orang yang mengingkari kemungkaran ini. Menasihatin saudaranya. Saudara yang baik itu, kalau memang ukhuwah dibangun di atas iman, pasti akan melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Pasti itu ya. Kalau tidak, iman kita ini butuh ditingkatkan lagi ya. Dan ana ingatkan kepada talabatul ilm ya. Antum ini masya Allah ya. Ini waktu yang tepat untuk antum membiasakan diri sejak sekarang ini, sejak masa talab. Peduli dengan saudara-saudaranya. Baik itu yang besar atau yang kecil, peduli punya sifat peduli. Ada yang malas, dibangkitkan semangatnya. Dibangkitkan semangatnya, ayo akhi ya. Ini waktunya muroja, ini waktunya belajar, ini waktunya ini dan itu ya. Mumpung kesempatan ya. Kalau di ma'had ya, kita tidak bisa melakukan yang seperti ini, maka tentunya di luar ma'had ini kita lebih sulit lagi ya. Kalau di ma'had kita tidak mencoba, tidak memberanikan diri ya, ya risikonya memang berat ya. Dimusuhi itu paling top-topnya sudah ya. Mendapatkan gangguan kan gitu. Ya sabar. Ya. Nanti poin yang berikutnya sabar ya. At-tawasi bis-sabar ya. Nah ini. Selagi kita dalam masa talab ini. Tolong punya kepedulian. Ya, terhadap saudara-saudara kita. Demikian juga kita. Ketika kita ini dinasihati. Oleh orang yang mungkin lebih rendah. Atau lebih muda usianya dari kita. Atau lebih rendah kedudukannya dari kita. Ya. Subhanallah. Ya. Tolong diterima nasihat tersebut. Tolong diterima. Ya. Kalau kita tidak membiasakan menerima nasihat. Ya, di lingkungan yang seperti ini. Masya Allah. Ya. Ya. Kita keluar dari ma'had. Merasa sudah punya ilmu. Orang lain ya, kecil ya. Mau nasihatin dia. Oh. Temannya yang menasihatin saja tidak mau diterima. Bagaimana orang awam? Yang bisa jadi orang awam dalam satu perkara dia benar. Ya. Si Tolib ini memang salah. Ya. Diingatkan. Kamu mengingatkan apa sih kedudukan kamu? Dia itu Tolib loh ya. Belajar loh ya. 5 tahun loh ya. Di pondok. Begini loh ya. Ranking 1 loh ya. Bukan masalahnya keutamaan yang disebutkan. Kalau salah si Tolib tetap kita katakan salah. Dia di tazkiyah ustad loh ya. Semua ustad-ustad memberikan tazkiyah pada dia loh ya. Masalahnya bukan tazkiyah. Masalahnya kesalahan itu. Amalan dia yang salah itu yang akan merendahkan dia. Hati-hati ya, ikhwan ya. Kita praktekkan amar ma'ruf nahi munkar di antara kita ini ya. Jangan diam ya. Sebaliknya kalau kita dinasihatin, tolong besar hati kita, lapang dada kita untuk menerima nasihat. Selagi kita masih belajar. Selagi kita masih belajar. Ingat, kalau sudah nanti seorang itu terjun dalam dakwah, subhanallah. Subhanallah. Kalau masa belajar dia, tidak mau menerima nasihat saudaranya, tidak mau menerima nasihat teman-temannya, merasa dirinya lebih bagus, lebih pintar, dipuji oleh ustaz, diberi amanah oleh ustaz fulan, hati-hati. Kalau dia sampai lulus dalam kondisi yang seperti ini, na'udzubillah, bukan thalib yang baik seperti itu. Jadi ustaz, na'udzubillah. Kalau seperti ini kondisinya, dinasihatin oleh orang-orang yang belajar pada dia, gak akan menerima. Wong temennya, temennya waktu di pondok menasihatin dia. Berat menerimanya. Gengsi dia menerima al-haq. Apalagi sudah terjun. Maka anak nasihatkan. At-tawasi bil-haq. Itu dua arus ini. Kita melihat kemungkaran pada saudara kita, kita nasihatin dia. Tentunya dengan cara yang baik. Dengan lemah lembut. Dahulukan lemah lembut. Lemah lembut. Nasihat. Panggil. Dinasihati di depan dia. Jangan dipuji-puji terus. Di saat itu bukan pujian yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah nasihat. Karena dia melakukan kemungkaran. Kalau kita memang saudara dia, jangan dipuji saudaranya yang melakukan kemungkaran. Masya Allah. Thalib ini fadil. Karim dia. Tidak pantas kamu menasihatin dia. Dia ini dipuji oleh ustaz-ustaz. Dia amanai oleh asatidah. Bukan makomnya makom itu. Si thalib tersebut berbuat maksiat. Berbuat kemungkaran. Tidak pantas kamu. Wai tulab takmili atau tulab tafid menasihatin. Takhusus yang sudah kelas 3. Tidak ada. At-tawasi itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga. Ini penting, hewan. Tanamkan ini at-tawasi bilhaq. Ketika kita melihat kemungkaran pada saudara kita, pegang. Dinasihatin depan dia. Sesuatu yang memang dia tidak suka. Kalau diucapkan itu. Itulah nasihat. Ana melihat antum begini-begini. Tidak suka dia. Itu yang nasihat. Itu yang betul-betul saudara. Bukan basa-basi. Saudaranya melakukan kemaksiatan. Melakukan kemungkaran. Masya Allah anta ya akhi. Masya Allah keutamaan antum ini. Masya Allah begini. Loh, dipuji-puji terus. Tidak disebutkan kemungkarannya. Ini bukan saudara yang baik. Bukan orang yang menasihatinya. Subhanallah. Berkata Maimun bin Mihran kepada Ja'far. Ya Ja'far. Qulli fi wajhi ma akrah. Fa innar rajula la yansah akhahu hatta yakula lahu fi wajhi ma yakrah. Wahai Ja'far. Katakanlah kepadaku. Fi wajhi, yani di hadapanku. Ma akroh, sesuatu yang aku tidak suka. Fadol, antum sampaikan kepadaku yang aku tidak suka. Ya ini rata-rata orang kalau dinasihatin tuh enggak suka memang. Kamu begini, ittaqillah. Rata-rata, mayoritas manusia itu enggak suka. Silakan kamu ucapkan padaku di hadapanku sesuatu yang aku tidak suka. Fa inna rajula la yansah akhahu hatta yaqula lahu fi wajhihi ma yakrah. Karena seseorang itu tidaklah menasihati saudaranya sampai dia mengatakan di hadapannya sesuatu yang tidak dia suka. Sesuatu yang dia benci. Inilah nasihatnya. Inilah nasihat ikhwan. Memang enggak enak ya. Dinasihatin tuh enggak enak memang ya. Maunya kita ini dipuji terus, masya Allah ya. Si Thalib ini dipuji oleh Ustaz Fulan, Ustaz Alan. Maunya seperti itu kita ya. Kalau Ustaz menyampaikan muhadharah, inginnya namanya dia ini disebut oleh Ustaz. Kepinginnya seperti itu. Suka pujian. Ini bahaya. Ketika dikritik, sakit hatinya. Ya. Gak suka. Berat. Maka ikhwah, biasakan diri kita untuk menasihatin saudara kita. Sampaikan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya. Ana melihat antum tadi begini-begini. Jangan antum dekat itu. Enggak, ana enggak ada masalah kok dengan dia. Sudah, jangan. Ana melihat kurang bagus. Dinasihatin seperti ngeyel masih. Enggak, demi Allah saya enggak punya apa-apa. Misalkan seperti itu. Subhanallah. Memang berat, nasihat itu berat. Ya. Menerima nasihat berat. Ya. Orang yang baik, dia akan menasihatin dan akan menerima nasihat. Ya. Ini ciri orang yang baik. Ya. Dan kita ya ikhwah banyak bersyukur jika ada teman-teman kita ya, meluangkan waktunya untuk diri kita, menasihatin kita. Ya. Kita bersyukur dan ini suatu nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya. Keberadaan teman-teman yang dia terus memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan bimbingan pada kita. Ya. Mungkin kita gak butuh arahan tersebut. Mungkin enggak kita enggak butuh bimbingan tersebut. Mungkin kita enggak butuh nasihat tersebut. Tapi kita bersyukur ada teman yang seperti itu. Kita mungkin beramal nilainya 5. Teman kita ini ingin, ayo tingkatkan. Supaya nilainya 7, 8, 9, bahkan 10. Terus, lakukan ini ya. Dan keberadaan saudara-saudara kita yang memberikan nasihat ini suatu nikmat yang Allah berikan pada kita. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala ditanya oleh Habib bin Khalab, ma khairu ma u'tial insan? Faqala gharizatu aklin. Kila fa'illam yakun adabun hasanun. Kala adabun hasan. Kila fa'illam yakun. Kala akhun salihun yastashiruh. Kila fa'illam yakun. Kala somtun tawil. Kila fa illam yakun qala mautun ajil. Abdullah bin Mubarak ditanya oleh Habib Al-Khallab, ma khairu ma u'ti al-insan? Pemberian apa yang paling baik untuk manusia? Maka Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan gharizatu aklin. Akal yang tanggap. Langsung merespon. Oh ini maunya ayat ini begini. Ana harus begini. Oh maunya hadis ini saya harus berbuat ini. Oh saya tidak boleh melakukan ini. Faham dia. Enggak pakai. Iya ya. Tapi zaman ini enggak mungkin lah ya. Tidak. Langsung merespon dia. Faham. Oh, ayat ini menyuruh anak untuk bersegera saya beramal. Ayat ini menyuruh anak untuk meninggalkan perbuatan yang haram ini dan itu. hadis ini menganjurkan anak untuk bersegera begini dan begitu. Ini akal yang tanggap. Tapi tidak semua orang memiliki yang seperti itu. Ayat sudah dibacakan depan dia berkali-kali, bahkan dia hafal. Tapi tetap aja amalannya seperti itu. Gak bisa mengambil faedah dari ayat tersebut atau hadis tersebut yang sudah sampai pada telinga dia. Bahkan bukan sekali dua kali, berulang kali. Karena akalnya tidak tanggap. Ya malas. Gak merespon. Ini belum tentu semua orang mendapatkan yang seperti ini. Jarang yang seperti ini. Oleh karena itu ditanya Al-Imam Abdullah bin Mubarak dengan pertanyaan berikutnya. Kalau seandainya dia tidak memiliki yang demikian itu, tidak memiliki gharizatu aqlin, kebaikan apa yang paling baik untuk manusia ini, orang ini? Maka Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan husnul, yakni adabun hasan, adab yang baik. Adab yang baik. Masya Allah ya. Dan salafun as-saleh terkenal adabnya mereka itu baik. Sebelum tolab mereka sudah mempelajari adab dulu, beradab dulu ya. Ini mereka. Tapi subhanallah, manusia beda satu dengan yang lainnya ya. Yang satu memang masya Allah, adabnya bagus masya Allah ya. Tapi yang lainnya subhanallah ya, tidak memiliki adab yang bagus. Ya. Suka marah, ya. Suka mukul, lisannya wah. Ya. Sering kita dapat yang seperti itu ya. Belum tentu semua orang bisa memiliki adab yang baik. Kalau seorang tidak memiliki gharizatu aqlin, dia adabnya bagus, masya Allah, nikmat dia ya. Nikmat dia, selamat dia ya. Karena adabnya baik, masya Allah ya. Nikmat. Tapi tidak semua orang memiliki adab yang bagus. Oleh karena itu ditanya lagi. Kila wa illam yakun. Kalau seandainya tidak memiliki itu. Ya, tidak memiliki gharizatu aql. Tidak memiliki adab yang baik. Ya, maka pemberian apa yang terbaik bagi manusia ini? Ya. Maka dijawab oleh al-imam Abdullah bin Mubarak. Yaitu ahun salihun yastashiruhu. Yaitu teman yang soleh, yang senantiasa membimbing dia, mengarahkan dia, menasihatin dia. Ini nikmat. Ketika seorang tidak memiliki gharizatu aql, dibacakan ayat, dibacakan hadis, ya, tidak mempan dan tidak faham dia. Apa yang dimaukan ayat itu, apa yang dimaukan hadis tersebut, santai-santai aja dia. Ya. Ini bahaya orang seperti ini. Ya. Kemudian dia gak punya adab, adabnya buruk. Suka mukul, suka ngarampas, ngambil barangnya orang, suka mencaci maki. Ya. Subhanallah, jelas orang ini berbuat dosa, dosa, dosa, menambah dosa, dosa, dosa. Ya. Sayyiat tambah banyak hidup di dunia dia. Maka ketika seorang tidak memiliki gharizatu aql, tidak memiliki adab yang baik, ini yaitu akhun saleh yastashiruhu. Punya teman yang saleh yang membimbing dia, mengarahkan dia, menasihatin dia ya. Mengingatkan dia, ya. Menyadarkan dia. Ya. Ini nikmat, nikmat. Ya. sudah enggak punya garis ke akal, adab kurang bagus, ya jelas jatuh kepada kesalahan dia. Ada saudaranya, akhi, ini enggak benar ya. Seharusnya kamu melakukan yang seperti ini. Jazakallah khairan, nikmat. Dia selamat dari dosa. Jangan bosan-bosannya nasihati anak ya. Anak ini memang, aduh, enggak paham-paham agama ini. Anak ini, aduh, akal saya ini enggak mempan ini ya. Tolong jangan bosan-bosannya nasihatin anak ya. Wah, kalau seperti ini nikmat dia. Sementara adab anak, aduh, anak ini latar belakang saya ini, aduh, sudah jelek sudah ya. Sulit merubah kebiasaan ini ya. Tolong, ya akhi, jangan bosan nasihatin anak. Ini yang menyelamatkan dia dari kebinasaan. Saudaranya yang soleh, yang membimbing dia, mengarahkan dia, menasihatin dia, mengingatkan dia, menyadarkan dia. Ini pemberian yang Allah berikan kepada orang tersebut yang terbaik. Ketika tidak memiliki akal yang tanggap, kemudian adab yang baik. Sudah enggak punya akalnya, enggak tanggap-tanggap ya. Enggak cepat merespon ayat maupun hadis. Adabnya kurang bagus. Subhanallah. Dia sebenarnya punya teman yang sayang pada dia ya. Ingin membimbingnya. Karena berbuat kemungkaran dia, adabnya kurang bagus, akhlaknya kurang bagus, dinasihatin sama temannya ini yang sayang pada dia ya. Ya akhi ya. Afan, sepengetahuan ana yang seperti ini dilarang. Coba kita tanyakan sama ustaz yuk. Dia tahu sebenarnya, ini orang nih. Ya. Nasihatin terus. Enggak suka. Masih sabar ini masih. Sabar ya. Datang lagi ya. Ya akhi ya. Ana melihat kemarin antum begini-begini ya. Wallahu a'lam. Yang ana ketahui itu tidak benar ya akhi ya. Sebaiknya begini-begini antum. Marah dia. Kamu nih kok mesti nasihatin saya terus? Gak ada kerjaan lain kamu? Hah? Gak ada kerjaan lain? Waktunya gak ada lain? Sana ngurus istrimu, ngurus anakmu. Loh, subhanallah ya. Masih sabar ini masih ya. Sabar nih masih. Teman-temannya yang sudah menasihatin, wah sudah mental. Nasihatin sekali, dipendelekin, lari dia. Gak mau menasihatin lagi akhirnya. Ya. Ya. Adabnya kurang bagus. Ya. Takut dia, enggak lah, kalau itu anak gak berani, antum aja lah. Yang satunya, aduh sama, ya. Kamu aja lah. Kalau saya gak bisa, orangnya, gini lah. Ya. Subhanallah. Kamu aja. Yang ini kamu aja. Akhirnya teman-temannya semuanya kamu aja. Ya ini masih sabar nih masih ya. Subhanallah. Datang lagi ya. Dikasih hadiah. Diajak makan-makan ya. Sudah lembut ini sudah. Disindir lagi. Marah lagi dia. Dah kalau gini gak usah ngajak anak ke rumah makan. Gak usah ngajak anak begini-begini. Gak usah ngajak dia ya. Ujungnya kamu ini ya. Gak ada kerjaan kamu nih. Subhanallah. Akhirnya sudah. Ya Allah. Ini pun sudah KU sudah. Gak ada lagi yang menasihatin dia. Bagaimana orang ini? Jelas. Terjatuh pada kemungkaran-kemungkaran. Terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Terjatuh kepada dosa-dosa. Otomatis. Gak punya akal yang tanggap. Gak punya adab yang baik. Sudah gak ada lagi orang yang menasihatin dia. Bahaya orang yang seperti ini. Terus kata ditanya Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, kalau seandainya wa illam yakun, kalau seandainya orang tersebut tidak memiliki itu, tiga-tiganya enggak punya sudah. Teman yang soleh yang membimbing dia, mengarahkan dia, menasihatin dia sudah tidak ada lagi sudah. Sudah bosan sudah ya, sudah mundur semuanya sudah. Maka perkara apa yang baik yang Allah berikan kepada orang tersebut? Maka dijawab oleh Al-Imam Abdullah bin Barak, somtun tawil. Ya. Banyak diam. Ya. jangan banyak ngomong. Sebab yang banyak menjerumuskan seorang ke dalam an-nar itu lisan ini. Lisan, hati-hati lisan. Kadang-kadang orang itu subhanallah enggak punya adab, sudah enggak ada yang memberikan nasihat ya. Kalau dia masih ngomong terus, subhanallah banyak dosanya dia ya. Wah, talib itu wah, ya kelihatannya bagus menurut ustaz, tapi dia itu dikasih julukan-julukan yang jelek. Yang tidak pantas julukan itu disampaikan kepada orang yang beriman. Julukan ini, julukan itu yang enggak pantas. Dikasih lakop-lakop yang buruk. Ini enggak pantas sebetulnya. Walaupun dia merasa sudah wah, sudah belajar tingkat terakhir kudama sudah dari tahassus ya. Padahal belajarnya tidur terus. Enggak pantas. Bisa orang tertipu. Bisa orang tertipu dengan penampilannya. Dan manusia menghukumi secara zahir. Nih ikhwan, hati-hati. Ketika seorang sudah tidak memiliki saudara yang soleh yang menasihatin dia, maka hendaklah dia banyak diam. Jangan banyak bicara. Ditahan untuk berbicara. Karena apa? Sudah akhlaknya jelek. Akalnya enggak tanggap. Akalnya apa? Adabnya jelek. Sudah enggak ada yang memberikan nasihat lagi pada dia. Kalau dia berbicara jatuh pada dosa. Sekarang berbicara enggak harus pakai lisan ini sekarang. Hati-hati. Di zaman sekarang ini enggak mesti pakai lisan. Tek-tek-tek-tek-tek-ter. Pakai ter gitu sudah sampai kemana-mana dunia sudah baca semuanya. Fulan kedap, Fulan begini, Fulan begininya enak sekarang, nggak ngomong dia, ya masuk ini. Somtun towil ya tangannya jangan kerek-kerek-kerek-kerek gitu ya. Itu lebih berbahaya daripada lisan ya. Kalau lisan mungkin ngomong ter nggak direkam sudah hilang sudah. Kalau ini tetap tertulis itu masih. Hati-hati ikhwan. Di zaman fitnah, hati-hati. Lebih banyak diam kita sudah. Diam, diam sudah. Oh ini katanya begini-begini. Sudah diam, gak usah komentar. Sudah diam, diam, diam. Somtum tawil. Oh gimana begini? Sudah diam. Dan juga talabah jangan banyak masuk dalam fitan. Sudah antum sibukkan dengan belajar, belajar, belajar. Katanya begini, sudah belajar, belajar, belajar. Sudah belajar. Walhamdulillah. Mahat ini alhamdulillah terus antum belajar, belajar, belajar terus. Jangan disibukkan dengan fitnah. Somtun tawil, diam udah. Insya Allah nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan orang-orang yang ikhlas dari yang tidak, orang-orang yang jujur dari yang tidak. Sudah diam, banyak diam. Oh, katanya begini-begini, sudah diam. Enggak tahu, udah. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu laika kana anhu mas'ula. Nah, ini ikhwan, kita banyak diam. Ini yang akan menyelamatkan diri kita. Sudah banyak diam, diam, diam. Belajar, sibukkan dengan belajar. Kemudian ditanya, kalau seandainya wa illam yakun, kalau seandainya tidak memiliki itu, maka Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, mautun ajil, kematian yang disegerakan. Ini nikmat. Ini pemberian yang Allah berikan kepada seseorang ketika dia tidak memiliki akal yang tanggap, adab yang baik, saudara yang soleh yang memberikan nasihat kepada dirinya, dia tidak bisa diam, maka yang terbaik bagi orang ini disegerakan kematiannya. Karena kalau hidup orang ini terus berbuat dosa terus, dosa, dosa, dosa, dosa. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Oh iya, ikhwan, kita terus ingatkan teman-teman kita ya. Kita dalam masalah kemungkaran sekecil apapun, tolong terus kita berusaha, jangan menyepelekan ya. Menyepelekan perkara. Jangan menyepelekan perkara. Masalah ghosob, hati-hati ya. Hati-hati. Jangan sampai kita ghosob. Ya, perbaiki adat kita, akhlak kita ya. Demikian juga yang lainnya ya. Perkara-perkara yang kalau seandainya saudara kita menasihatin ya, ini yang paling penting, tolong diterima nasihatnya ya. Perkara yang sepele ya, nanti semuanya itu akan ditanya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sebagian ikhwah, Masya Allah ya. Jadi mungkin enggak masalah mungkin bagi dia. Tapi semuanya akan ditanya. Seperti penggunaan RRO itu untuk diminum, bukan untuk nyuci. Diingatkan, ana ingatkan ini ya. Tolong. Dan juga yang lain-lainnya lah ya. Antum tahu kalau orang memberikan nasihat hati itu pertama itu kalau dia betul apa masih fitrahnya bagus ya. Benar nih saudara saya ya. Tapi hawa nafsu yang mengalahkan dia untuk menerima nasihat itu. Tolong ya hawan. Kadang-kadang subhanallah ya. Fel-fel lama kadang-kadang muncul ya. Dulunya kebiasaannya kurang bagus, nyanyi-nyanyi ya. Siul-siul macam-macam ya. Tolong di mahat ini tegakkan. Kalau ada temannya ini, ittaqillah. Jangan demikian ya, akhi. Atau menyuarakan apa dengan alat-alat. Jangan. Ini ada, tapi anak gak bisa membaca karena terlalu kecil. Terlalu kecil sehingga anak gak bisa baca. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.